Sayang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada petunjuknya. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada tujuannya. Jangan.